dunia, tak ada pandangannya indahnya dunia. Tak ini matinya terang bagi orang, gelap bagi dia. Indah bagi orang, suram bagi dia. Tanpa penglihatan, lalu hidup ini tongkat yang di tangan, menjadi teman abadi begitu derita nasib orang tua. Hidup di dunia di dalam dunia. Yang di tangan menjaga teman abadi begitu derita nasib orang buta. Hidup di dunia di dalam gulita. Yang di tangan menjadi teman abadi.